Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang telah lalu, kita membahas Al-Qa'idatul Ula, nah, dari kitab Al-Qawa'idu wal Usulul Jami'ah. Dan masih pada Al-Qa'idatul Ula, masih pada kaidah yang pertama, nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Masih halaman 20 ya. Nah, qala mu'alib Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahu ta'ala, walamma dzakarallahu al-amra bitaharati li salati idza qama al-'abdu ila salatihi fi qoulihi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah al-ayat. Nah, barakallahu fikum. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah wudu untuk sholat, yaitu apabila sang hamba hendak mengerjakan sholat pada firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idakumtum ila sholat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, al-ayat, sampai akhir ayat, sempurnakan sampai akhir ayat. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini dimulai dengan walamma. Lamma di sini ada yang mengatakan harful wujud li wujud, huruf wujud karena wujud, yaitu karena keberadaan tertentu maka ada perkara tertentu yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan ismu syartin ghairu jazim, isim syarat yang tidak menjazm, mabni ala sukun. Nah, barakallahu fikum. Dzakara fi'il madi mabni ala al-fathi lafzul jalala Allah sebagai fa'ilnya, sebagai fa'il. Nah, fa'il itu marfu' ya, tanda rafa'nya doma. Dzakarallahu al-amra sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek mansub, tanda nasubnya fathah. Alba harful jer, huruf jer, atau haroti isim majrur karena ba tadi, tanda jernya kasro. Lam harful jer juga, lam huruf jer, asolati isim majrur karena lam, tanda majrurnya atau tanda jernya kasro juga. Nah, kemudian idha dharfun lima yustakbal minas zaman, darab untuk perkara yang akan datang, untuk waktu yang akan datang. Khafidun disyartihi mansubun bijawabihi, dia menkhafat syaratnya dan mansub dengan jawabannya. Nah, kita ini masuk pada fi'il madi, disebut dharfun lima yustaqbal minaz zaman, darab untuk perkara waktu yang akan datang. Meskipun setelahnya fi'il madi, maka artinya fi'il mudhari'. Meskipun setelah idha itu fi'il madi, namun artinya fi'il mudhari'. Idza qamal 'abdu ila shalah, apabila hamba hendak mengerjakan sholat, bukan artinya setelah mengerjakan sholat. Nah, jadi qoma di situ fi'il madi, namun memiliki arti fi'il mudhari', sebab ada idza, gitu ya. Ila huruf al-abdu sebagai fa'il, fa'ilnya koma, marfu, tanda rafa'nya doma, ila harful jar, huruf jar, as-salati isim majrur, tanda jarnya kasro, dan dia itu mudhof, hal ha yang dibaca kasro, dibaca hi, itu domir mutasil, domir yang bersambung, kedudukannya menempati isim majrur fi mahali jarin. Nah, fi huruf jar juga, qawlihi isim majrur, karena ada fi dan dia mudhof, alha yang dibaca hi di situ, domir mutasil, domir yang bersambung, fi mahali jarin, menempati posisi majrur. Nah, yaitu firmannya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati. Nah, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat. Nah, ada idza, kumtumnya diartikan hendak mengerjakan, berarti belum mengerjakan. Kalau fi'il madi biasa diartikan telah, kan? Kumtum, telah berdiri, telah mengerjakan. Nah, namun di sini karena ada idza diartikan hendak, belum mengerjakan. Nah, karena kalau kita wudu itu sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat, kan? Namun di situ bukan karena wudunya, karena idza itu memiliki arti dzarfun lima yustaqbal minaz zaman. Nah, fi'il setaranya fi mahali jarin mudhofun ilaih. Fi'il setelahnya menempati posisi majrur mudhof ilaih, karena idanya itu dorob, mudhof. Nah, sekarang di irob, Mas Nabil di irob. Nah, santri ataupun ikhwan yang irob, yang irobnya ayat, ya. Karena kalau ayat agak susah, jadi dipilih yang susah, supaya kalau salah bisa dikoreksi bersama. Ya, di Arab maju. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Ya harfun nida. Naam, ya harfun nida, ya huruf untuk memanggil. Ya, di antaranya ya, ai, terus a, itu huruf nida. Lanjutkan. Ayu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Nah, munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin, atau munada nakira maksuda mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Nah, ini babnya bab munada, bab mansubat. Kalau yang sudah menghafal mansubat, ada namanya munada. Nah, karena dia tuh babnya mansubat, kita katakan mansubun atau fi mahalli nasbin. Ketika isimnya mu'rob disebut mansubun, ketika isimnya mabni disebut fi mahali nasbin. Nah, tadi disebutkan ayyur munada nakiro maksuda mabni ala dhommi fi mahali nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Karena munada itu masuk kolom mansubat. Ya, lanjut. Ha litanbi. Naam, ha litanbi. Alladzina isim mausul mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in li mahalli ay mahalli nasbin fi mahalli nasbin badal min ayin li ayin. Naam, amanu. Naam, alladzina di situ isim mausul, kata sambung. Naam, dia sebadal untuk ayu, karena di situ ayunya fi mahalli nasbin, maka alladzina juga fi mahalli nasbin, gitu ya. Badal, kalau badal itu menempati mubdal minhu, badal itu pengganti. Badal itu pengganti, dia menempati i'rab yang diganti. Badal itu ada di marfu'at, ada di mansubat, ada di majrurat. Kalau yang digantikan marfu', dia marfu', yang digantikan mansub, maka dia mansub, yang digantikan majrur, maka dia juga majrur. Nah, ini yang digantikan mansub, fi mahli nasbin munada, maka dia juga fi mahli nasbin, karena mabni. Nah, lanjutkan. Amanu fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi ittisalihi bi wawil jama'ah. Naam, amanu fi'il madi mabni, tanda mabninya dhamma. Amanu di atas nun ada dhamma, ya. Itu tanda mabninya. Kenapa? Karena bersambung dengan wawu, wawu jama'ah, yang dia itu adalah fa'il. Dhamir mutasil fi mahali sukun fa'ilun, yang wawu tersebut. Ya, terus. Al-wawu Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Alif, kalau mau dijelaskan alif fariqah. Naam. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ya, terus idza, idza dharfu lima yustaqbal min az-zaman. Naam, kalau mau ditambah tadi amanu silatul musul la mahala lahu min al-i'rab, aidnya wawu, dhamir wawu. Iya. Idza sekarang, idza apa tadi? Dharfun lima yustaqbal min az-zaman. Iya. Dharfun lima yustaqbal min az-zaman. Khafidun bi syartihi mansubun bi jawabihi. Terus kuntum fi'lun madin mabniyun 'ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Naam, ahsanta. Kuntum di situ fi'il madhi mabni tandanya sukun karena bersambung dengan dhamir tum. Itu kalau singkat ya, kalau dirinci kumtum fi'il madhi mabni ala sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang dhamirnya itu tak bertak berdoma, mimnya alamat jamak. Ya, lanjut. Tum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, boleh disatukan, boleh juga dipisah. Ahsanta. Terus ila harfu jarrin. Naam. As-salatu isim majrur bi harfi jar wa alamatu jarrihi al-kasratu. Naam, as-shalah isim majrur karena ada ila, tanda majrurnya kasrah. Kumtum jumlah fi'liyah. Kumtum itu jumlah, itu kalimat. Kalimat yang berupa fi'il dan fa'il. Fi mahali jarrin mudhof ilai kepada idza. Naam, di situ al-ayati. Al-ayati dibaca kasrah karena dia sebagai maful bihi untuk fi'il mahdhuf. Ada enggak tulisan al-ayati? Al-ayati gitu ya. Itu dibacanya kasro. Maksudnya apa? Maksudnya sempurnakan ayat yang dibaca. Beliau enggak menulis semua sampai selesai. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat 26 ya. Ayat 6. Beliau enggak menyebutkan sampai selesai. Namun beliau menyebut penggalan pertama saja. Terus disebutkan disebutkan di belakangnya al-ayati. Al-ayati di situ jamak mu'anas salim mansub. Tanda nasobnya kasro, penggantinya fathah. Sebagai apa? Sebagai mafulun bihi, sebagai objek. Untuk amil yang mahdhuf. Apa amilnya? Fi'il dan fa'il, yaitu atimul ayat. Sempurnakanlah ayat. Atimu fi'il amr. Mabni ala hadfin nun, wawunya sebagai fa'il. Nah, dibaca al-ayati. Kenapa? Sebagai maful bihi dari fi'il atimul ayat. Sempurnakan ayat. Nah, coba disempurnakan ayatnya. Baca ayat sampai sempurna. Siapa yang baca ayat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban, seterusnya sampai akhir ayat ya. Nah, itu maksudnya, sempurnakan ayat itu sampai akhir ayat. Nah, kemudian ya hasab cukup, kembali ke tempat. Wa dzakarat taharataini, dan Allah SWT menyebutkan dua taharah pada ayat yang dibaca ini ya, menyebutkan dua taharah. Dakaro di situ fi'il madhi, fa'ilnya labhul jalala Allah, huwa, kembali ke Allah. Taharata ini sebagai mafulun bihinya mansub, tanda nasabnya ya, penggantinya fathah karena dia isim musanna. Nah, tanda nasabnya ya, pengganti fathah. Taharatal hadatsil asghori. Taharata dibaca fathah karena sebagai badal untuk taharataini. Taharataini di situ mansub, tandanya ya, maka taharata di situ mansub juga karena sebagai badal, dibacanya fathah. Naam. Allah menyebutkan dua tahara, yaitu, nah, dibacanya gitu, dikasih yaitu kalau badal aksannya, yaitu taharatal hadatsil asghori. Tahara hadas kecil, yaitu diperintahkan untuk wudu. Wal hadatsil akbar. Nah, wal hadatsil akbar dan hadas besar. Nah, wawunya wawu huruf ataf, al-hadatsi ma'tubnya kepada hadas yang di depan. Yang tadi asghar itu sebagai sifat ya. Taharata tadi sebagai apa tadi badal wahwa mudhof, ulang. Taharata sebagai badal wahwa mudhof, al-hadatsi mudhof ilai majrur tandanya kasrah. Al-asghari sifat untuk hadas. Sifat untuk majrur, majrur juga. Wawu harfu atfin, al-hadatsi isim ma'tub. Ma'tub itu mengikuti yang sebelumnya. Menggabung kepada sebelumnya. Mengabung itu harakatnya sama, kedudukannya sama. Al-akbari sebagai sifat, sifat untuk hadas. Al-ba harful jar, al-ma'i isim majrur. Wal hadatsil akbari bil ma. Dan juga menyebutkan hadas besar. Allah menyebutkan dua tohara, yaitu tohara hadas besar, hadas kecil dan hadas besar dengan air. Fuma biturab, kemudian dengan turab, dengan debu atau tanah. Indal adami, ketika tidak ada air. Nah, di ayat tersebut menyebutkan gitu ya. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub maka mandilah. Nah, berarti disebutkan juga hadas, hadas akbar di situ. Nah. Awi liptirori. Nah, dibacanya awi liptirori. Kalau bacanya awil ittirori salah. Kalau bacanya awil ittirori salah, tapi awi liptirori. Karena alittiror ada dua hamzah wasol. Hamzah wasol yang pertama sebelum al, yaitu di al. Hamzah yang pertama itu pada al. Hamzah kedua pada ittiror setelah lam. Nah, ketemu tiga sukun. Sukun pada wawu au, yang asalnya au. Asalnya au, sukun pada wawu, kemudian sukun pada lam, lam pada al itu, kemudian sukun lagi pada hamzah wasol, pada dot setelah hamzah wasol. Ketemu tiga sukun, maka sukun pada wawu dihidupkan dengan kasro awi. Kemudian ketemu lagi dua sukun, sukun pada lam dan sukun pada dot, maka lam dihidupkan dengan sukun lagi. Dengan kasro lagi menjadi awi litirori. Nah, ketemu tiga sukun berturut-turut. Hamzah wasol ketika di tengah kata enggak dibaca ya. Di tengah kata atau di tengah antar kata tidak dibaca. Seolah-olah tidak ada. Sehingga di situ ada tiga sukun, sukun pada wawu, sukun pada lam, sukun pada dot. Hamzah wasol yang dua-duanya dianggap enggak ada. Maka wawu au di kasro, lam juga di kasro, awi litirori. Nah, qala atau dalam keadaan ittiror, terpaksa, yaitu ketika tidak ada air atau terpaksa tidak bisa memakai air, yaitu menggunakan apa? Menggunakan debu, tanah. Nah, qala Allah SWT berfirman setelah itu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum walyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyusahkan kalian, namun Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur, atau semoga kalian bersyukur. Nah, ya di Arab sekarang siapa? Fahad, ya. Qala ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Nah, ma ma nafiyah harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Naam, ahsanta. Ma nafiyah atau ma harfun nafi, boleh mengucap itu atau yang satunya lagi ya. Terus yuridu fi'lul mudhari marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Naam, yuridu fi'il mudhari yang marfu', yang rafa'. Kenapa? Karena dia terbebas dari pengaruh penasob dan penjazm. terbebas dari pengaruh penasob dan penjazm. Karena fi'il mudhari itu kalau ada penasob dia menjadi mansub, kalau ada penjazm maka dia menjadi majzum. Ketika enggak ada penasob dan penjazm maka dia marfu. Nah, ya terus. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Naam, Allah lafzul jalalah fa'il marfu, tanda rafa'nya dhamma. Dia ja'ala al-lam lamu ta'lil. Naam, lam harfu ta'lil wa nasbin. Disebut juga lamul kai. Naam. Kemudian dia ja'ala fi'lul mudhari mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'dil wa alamatu nasbi wa alamatu nasbihi al fathah. Naam. Ya ja'ala di situ fi'il mudhari yang mansub. Nah, kenapa mansub? Karena ada penasob, ada amil, ada pengaruh. Mana pengaruhnya? An yang tidak dinampakkan setelah lam. An mudmaro, an yang disembunyikan setelah lam. Jawazan, disembunyikan jawazan setelah lam. Nah, an itu termasuk huruf penasob. Nah, di sini tidak nampak. Karena huruf penasob itu ada yang nampak, ada yang enggak nampak. Sekarang enggak nampak. Mudmaro, ya. Terus alaikum ala harfu jar. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaj'ala. Wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila lafzul jalalah Allah. Nah, fa'ilnya tersembunyi juga huwa, kembali ke Allah lafzul jalalah. Ya, terus alaikum ala harfu jarin. Naam, ala harfu jarin. Kum damirun mustatirun fi damirun muttasilun damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin biharfi jar ala. Min di situ harful jar zaid, huruf jar zaid. Nah, maksudnya huruf jar tambahan ya. Ada huruf jar itu ada huruf jar asli, ada yang zaid, ada yang sabihun bi zaid. Nah, kalau huruf jar zaid dia hanya berpengaruh pada lafad, tidak berpengaruh pada kedudukan. Nah, tidak hanya pengaruh pada lafad, yaitu lafadnya majrur, namun kedudukannya enggak terpengaruh. Kedudukannya bukan majrur, bukan, namun kedudukannya apa? Sesuai dengan amilnya, sesuai dengan apa yang mempengaruhi. Apakah dia itu fa'il kedudukannya ataukah sebagai maf'ulun bihi. Nah, di situ sebagai maf'ulun bihi. Nah, harajin di situ maf'ulun bihi ya. Jadi min harful jar zaid harajin maf'ulun bihi majrurun lafdhan mansub mahallan. Maf'ulun bihi majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Maf'ul bihi yang dia itu lafadznya majrur namun mansub kedudukannya. Kalau minnya dibuang menjadi harojan. Itu ya. Kalau minnya dibuang menjadi harojan. Naam. Dan min zaidah ini masuk apa? Pada fa'il, pada maf'ul, pada mubtada dengan syarat diawali kalimatnya diawali nafyin atau nahyin masbuqah antapun masbuqatan binafyin au nahyin au istibhamin. Diawali dengan nafi, nahi, istibham dan syaratnya yang majrurnya itu dia isim nakira. Naam. Harujin isim nakira. Kalimat ini diawali dengan nafyin yaitu ada ma, mayuridu, harfu nafyin. Sehingga minnya di situ min zaida harujin maful bihi man majrur lafdhan marfu mansub mahallan. Naam, lanjutkan. Walakin al-wawu harfu atfin. Iya. Lakin liptidak. Nah, al-wawu harfu atfin lakin harfu istidrak. Lakin harfu istidrak. Naam. Min akhwati inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau man min akhwati inna walakinna. Lakinna harfu istidrak wa nasbin. Kalau disukun walakin maka dia cukup harfu istidrak. Nah, yang tadinya akhwatnya inna menjadi mulgho, menjadi batal. Kenapa? Karena disukun. Kalau walakinna betul akhwatnya inna membuat nasab pada mubtada dan marfu pada khobarnya. Sekarang dia batal karena disukun. Nah, ketika batal dia boleh masuk pada fiil. Karena itu setelah itu yuridu. Tapi kalau walakinna masuknya hanya pada isim. Walakinna enggak boleh pada fi'il. Maka diucap walakin harfu istidrak cukup. Nah, terus yuridu fi'lul mudhari marfu'un li tajarrudihi minan nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, yuridu fi'il mudhari yang marfu' tanda rafa'nya dhamma. Kenapa marfu'? Karena terbebas dari faktor penasob dan penjazim. Ya. Lanjut. Liyutahhirakum. Fa'ilnya siapa tadi yuridu? Yuridu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila lafdzul jalalah Allah. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir jawazan huwa kembali ke Allah, lafdzul jalalah. Ya, lanjut. Liyutahhirakum allam lam ta'lil. Ya, lam lam ta'lil lagi. Yutahhira fi'lul mudhari mansubun bi an mudmaratan jawazan taqdiru jawazan ba'da lam muta'lil wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Yutahhira di situ fi'il mudhari yang mansub. Kenapa mansub? Karena ada pengaruh nasab. Mana pengaruh nasabnya? An yang disembunyikan setelah lam ta'lil. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila lafdzul jalalah Allah. Naam, fa'ilnya jawazan huwa kembali ke Allah lagi lafdzul jalalah. Qum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam, qumnya di situ dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin sebagai objek maf'ul bihi untuk yutahhira. Kalau dirinci kapnya di situ domir mutasil mabni ala dhomi fi mahali nasbin, mimnya alamat jamak kalau dirinci, kalau disingkat kum semuanya enggak masalah. Ya, terus wal yutimma al wawu harfu atfin. Naam, al wawu harfu atim, wawu huruf atof. Huruf atof itu terbatas bisa dihafal ya, wawu, thumma, fa dan seterusnya. Ya, liyutimma allamu lam ta'lil. Nam, lam lam ta'lil lagi. Yutimma fi'lul mudhari mansub bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Nam. Yutimma fi'lul mudhari yang mansub setelah yang mansub dengan an yang tersembunyi setelah lam ta'lil, tanda nasabnya fathah. Yutimma, asalnya yutimu menjadi yutimma karena ada an penasab. Ya, terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdzul jalalah Allah. Naam, fa'ilnya huwa lagi kembali ke Allah, lafdzul jalalah. Ya. Ni'matahu maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Naam. Ni'matahu maf'ulun bihi untuk yutimma, mansub tak, kalau maf'ul bihi itu ada di kolom mansubat, maka kita katakan mansub. Tanda nasabnya fathah dan dia mudhaf. Alha walha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar'in mudhafun ilaih. Naam. Ya, terus 'alaikum 'ala harfu jarrin kum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jar'in bi harfi jar 'ala. Ya, terus la'allakum la'alla harfu taraj la'alla litaraji min akhwati inna tarfaul tansibul isma wa tarfaul khabar. Naam. La'ala huruf tarojin wa nasbin, huruf tarojin yang memiliki arti harapan dan menasob. Iya, termasuk dari saudarinya ina. Kumnya kum dhamirun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin isim la isim la'ala. Naam. Fi mahalli nasbin isim la'ala. Iya. Tashkurun. Tashkurun. Tashkurun fi'lul mudhari mabniun fi'lul mudhari marfu'un li tajarrudi minan nawasibi wal jawazim wa 'alamatun wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Naam, tashkurun fi'il mudhari yang marfu, tanda rafa'nya nun. Thubutun nun, tetapnya nun. Penggantinya dhamma. Tanda rafa'nya adanya nun, penggantinya dhamma. Naam. Marfu kenapa? Karena terbebas dari penasab dan penjazim. Ya, terus wawu al-wawu. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'il. Naam, fa'il. Ahsanta. Wa jumlatu. Wa jumlatu minal fi'lul fa'il fi mahali nasbin fi mahali raf'in khabar la'ala. Naam, jumlah yaitu kalimat, jumlah itu kalimat yang berupa fi'il dan fa'il, dia menempati kedudukan rafa, khabarnya la'ala. Naam. Ba akhbara, maka Allah mengabarkan anna awamirahul jalilata, bahwasanya perintah-perintahnya yang agung, min akbari ni'amihil ajilatil mutasillati bini'amil ajilati. Nah, akhbar di situ fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah. Maka Allah mengabarkan bahwasanya perintah-perintahnya yang agung, min akbari ni'amihi, termasuk dari nikmatnya yang besar. Min akbari ni'amihi, akbar itu yang paling besar, ni'amihi, nikmat-nikmatnya. Mufradnya nikmatun, jamaknya ni'amun. Min akbari ni'amihi, min huruf jar, akbari isim majrur, ni'amihi mudhaf ilaih, akbarnya mudhaf, ni'amihi mudhaf ilaih. Nah, al-ajilati sebagai sifat untuk ni'am, karena ni'am di situ jamak, maka al-ajilati dikasih tak marbuto, dibikin mu'annas, karena jamak menempati posisi mu'annas, jamak taksir menempati posisi mu'annas. Al-mutasilati sifat juga untuk al-ajilah. Ba harful jar ni'ami si majrur, al-ajilati 6 sifat untuk ni'am. 6. Allah SWT memberitakan perintah, Allah SWT memberitakan bahwasanya perintah-perintahnya yang agung termasuk dari nikmat-nikmatnya, termasuk dari nikmatnya yang besar. Al-ajilati, nikmatnya yang besar yang disegerahkan, yang bersambung dengan nikmat yang ditunda. Nikmat yang besar, ya, 6, yang disegerahkan, yang bersambung dengan nikmat-nikmat lainnya yang ditunda. Nah, nikmat yang disegerahkan, nikmat di dunia, al-ajilati, nikmat yang ditunda, nikmat di akhirat. Nah, fuma ta'amal, lalu perhatikanlah. Fuma di situ harfu atfin, huruf atof, ta'amal fi'il amr, fi'lu amrin, mabni ala sukun, tanda mabni ala sukun, ya. Ta'amal, fa'ilnya mustatir wujuban anta. Fuma ta'amal kaulahu, kaulahu sebagai maful bihi. Nah, untuk ta'amal, dan dia mudhaf, al-haknya fi mahli jarin mudhafun ilai. Fuma ta'amal kaulahu ta'ala. Nah, ta'ala di situ fi'il madi juga. Fa'ilnya huwa, kembali ke lahul jalala. Ta'ala itu fi'il dan fa'il, jumlah i'tirodiyah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kemudian perhatikanlah firman Allah yang maha tinggi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan agar tidak, agar janganlah kalian menyembah melainkan kepadanya, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ila qawlihi, sampai pada firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Sampai pada firman-Nya, yang demikian itu, demikian itu termasuk dari apa yang Rabb-mu wahyukan dari hikmah. Nah, ya, kita akhiri i'rab satu lagi dari yang mengi'rab. Siapa? Mas Rizal. Ya. Mas Rizal pekaja. Nah, habis ini kita adzan, ya. Insyaallah. Al-Wahu. Qala Allahu Ta'ala, "Faqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana." Naam. Al-Wahu wa'u atfin. Naam, wa'u huruf atab. Betul. Qada fi'lul madi. Mabniyun 'alal fathi, 'alal fathi, 'alal fathi al-muqaddarah. Man 'amil duhuriha at-ta'dzur. Naam, ahsanta. Qada di situ fi'il madi, tanda fi'il madi mabni, tandanya fathah yang tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena berada di atas alif. tidak mungkin alif itu menampakkan harokat. Nah, ta'adzur ya, mana amin turiha ta'adzur, tidak mungkin. Ya terus. Rabbuka Rabbu fa'ilun marfu'un. Fa'il untuk qadha, marfu, tanda rafa'nya. Ma'lamu tarafihi dhammah dhahirah. Naam, dhamma tanda rafa'nya. Wa huwa? Wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Dhamir, kaf dhamir muttasil. Dhamir muttasilun. Mabni ala? Mabni ala fathhi. Fi mahali nas ilaih. Naam, fi mahali jarin mudhaf ilaih. Ahsanta. Allah berasal dari an dan la. Allah. Hamzah harf nasbin. La an. An bukan hamzah. An dari Allah itu an dan la. Nah. An harf nasbin. An la tak budut. Di sini tak budunya majzum bi la, bukan an. Annya di situ an tafsiriyah sepertinya. Nah, sementara antafsiriyah. Terus la nafiyah lil jinsi. La nahiyah, la harfun nahiyah atau la nahiyah. Huruf yang menjasim la nahiyah. Harfu jasmin wa nahyin gitu. Ya, kemudian ta'budu. Ta'budu fi'lul mudhari. Nah, fi'il mudhari majzumun bi la. Harfinun. Nah, fi'il mudhari majzum bi la. Ada la nahiyah. Termasuk penjazm adalah la nahiyah, la yang memiliki arti larangan. Ya, kemudian illa harful tanda jasmi. Tanda wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya wa alamatu jazmihi harfun nun. Harfun nun, naam, hilangnya nun. Alwawu alwawu jamaah. Alwawu jamaah atau domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf apa rafin sebagai fa'il. Ya, illa harful istisna mulgo. Naam, huruf istisna yang mulgo, yang batal amalnya. Iyahu iyahu domirun munfasilun. Naam, domir munfasil mabniyun alal fathhi, mabni ala sukun fi mahali wali nasbin sebagai mafulun bihi, sebagai objek untuk ta'budu. Iya, haknya harful khitab. Iya itu alif ya, mabni ala sukun berarti. Maful bihi mabni ala sukun, haknya harful khitab. Kata lawahik, hak harful lawahik. Al-hak harful lawahik ya. Terus atau boleh satu kesatuan, iyahu satu kesatuan. Domir munfasil mabni ala domi fi mahali nasbin mafulun bihi untuk ta'budu. Boleh seperti itu. Ya, kemudian al-wawu wawu atfin. Nah, wawu harfu atfin. Alba harfu jarin. Alba harfu jar. Mabniyun ala sukun. Naam. Alwalidaini. Walidaini majrur bil ba. Wa alamatu jarihi al ya. Naam, majrur dengan ba, alamat jarnya ya. Niabatan pengganti dari kasro. Naam, ahsanta. Ihsanan. Ihsana hal. Ah, ihsanan maful mutlak. Maful mutlak untuk fi'il mahdub, takdirnya ahsinu. Ahsinu ihsanan. Maful mutlak untuk fi'il mahdub. Maful mutlak itu termasuk dari bab mansubat. Maful mutlak masuk dalam bab mansubat, sehingga kita katakan maful mutlak mansubun alamatu nasbihi fathah. Mana amilnya? Mana amilnya? Amilnya mahdub, takdirnya ahsinu. Fi'il dan fa'il, fi'il amr, ahsinu. Nah, wa ahsin wa bil walidaini ahsinu ihsanan. Naam. Atau ahsinu bil walidaini ihsanan. Ahsinu bil walid. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Naam, itu takdirnya. Ya, cukup ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Naam, ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan dari yang hadir atau yang di online, yang di grup dari pendengar online? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan karena salah ucap, hilang konsentrasi atau yang semisalnya, diingatkan. untuk diperbaiki pada kesempatan mendatang insyaallah. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.